Demi cintaku padamu, kemana pun kau kan ku bawa. Walaupun harus ku dera lautan darah. Demi cintaku padamu, ke gurun ku ikut denganmu. Biarpun harus berkorban jiwa dan raga. Kita berdua, nyanyikanlah.